enggak bikin macet, biar enggak ada perang rebutan minyak. Kalau aku punya pabrik senjata, gue jual gua ubah jadi pabrik tahu, biar tentara enggak saling tembak dan dunia ku menjadi damai. Akan ku robek-robek dan aku bakar, lupa yang gak ada izin untuk membabat, dan hutangku pun tetap lebat. Dan rakyatku pun jadi tenang. Woo!